Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tadi malam telah kami sampaikan tentang akhlak seorang hamba yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala tercermin dari sikapnya. Pertama, dia akan senantiasa menerima berita-berita yang datang dari Allah Ta'ala bitasdiq, dengan membenarkannya. Walaupun berita itu akal belum bisa menjangkaunya dan belum terjadi di depannya, namun seorang mukmin ketika Allah Ta'ala menyampaikan berita melalui utusannya, dia selalu membenarkannya tanpa sedikit pun keraguan padanya. Yang kedua, tercermin sikapnya, dia senantiasa menerima hukum-hukum Allah Ta'ala dan ia melaksanakannya. Dia senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita tahu, ikhwa barakallahu fikum, hukum Allah Subhanahu wa taala itu berupa perintah dan larangan. Di dalam perintah maka ada yang wajib, ada perintah yang hukumnya sunnah atau mustahab. Dalam perkara larangan ada yang haram, ada yang makruh, dan di antara dua perkara ini ada perkara yang mustahab, ada perkara yang naam, perkara-perkara yang mubahat, perkara-perkara yang mubah. Kalau seorang mukmin seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu ada tiga tingkatannya. Ketika mereka menerima berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, golongan yang paling tinggi di antara mereka adalah sabiquna bil khairat, mukmin yang selalu berlomba dalam kebaikan. Golongan inilah golongan orang mukmin yang ia menegakkan perkara-perkara yang wajibat, yang Allah wajibkan, juga perkara-perkara yang mustahabbat, yang disunnahkan, yang disukai Allah Ta'ala. Dan juga dia meninggalkan perkara-perkara berlebihan dalam perkara yang mubahat. Dia menjauhi, meninggalkan segala yang muharramat, begitupun segala perkara yang makruhat. Inilah golongan yang paling tinggi dalam golongan mukmin, yaitu mereka termasuk sabiqunal muqarrabun, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua, yaitu mereka adalah muqtasid. Orang-orang yang muqtasid ini mereka yang hanya menjalankan perkara yang wajibat dan mereka meninggalkan yang muharramat. Adapun yang paling di bawah golongannya, mereka adalah golongan zalimun li nafsih. Orang-orang ini dari kalangan mukminin yang termasuk zalimun li nafsih adalah mereka kadang meninggalkan yang wajibat, kadang-kadang perkara-perkara yang wajib mereka meninggalkannya. Terkadang juga mereka melakukan perkara-perkara yang muharramat. Demikian kata Syekh Abdul Rahman Nasir As'adi rahimahullah taala, tingkatan orang mukmin yang paling tinggi adalah sabiqunal muqarrabun, orang yang selalu berlomba dalam kebaikan, selalu mendekat dengan Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin yang baik, hamba Allah yang baik akhlaknya terhadap Allah tercermin dari sikap yang ketiga, yaitu qabul li taqdir bisabri wa ridha. Dia akan selalu menerima takdir Allah dengan sabar, dengan keridhaan. Maka ihwa barakallahu fikum, untuk perkara ini hendaknya kita banyak-banyak mendapatkan ilmu yang akan menjadikan diri kita ini bisa ridha dengan takdir Allah Ta'ala dan bisa sabar padanya. Karena sungguh ihwa barakallahu fikum, tanpa ilmu tak mungkin hal ini akan didapatkan oleh seorang hamba. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing para sahabatnya, menghabarkan kepada mereka untuk supaya mereka bisa sabar dan ridha ketika menghadapi takdir, di mana takdir Allah bagi kita ada takdir yang kemudian dikatakan takdir itu takdir yang baik, ada takdir yang dianggap itu takdir yang buruk bagi kita. Padahal ihwa barakallahu fikum, semua apa yang Allah takdirkan bagi seorang mukmin itu adalah semuanya baik. Takdir yang berupa kenikmatan, kelapangan, kesehatan itu baik baginya. Begitupun seorang mukmin ketika ditimpa musibah, bagi mukmin musibah itu adalah baik. Ketika dia dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk dia menghadapi musibah dengan kesabaran. Begitupun kenikmatan ketika dia dibimbing, ya, diberi oleh Allah syukur, itu pun baik baginya. Maka ihwa barakallahu fikum, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ditimpakan darinya musibah, Allah timpakan bagi dia musibah, yakni ujian, cobaan Allah timpakan padanya, sehingga akan nampak bagi Allah Ta'ala benarkah dia itu benar imannya ataukah dia dusta imannya. Dan ihwa fillah barakallahu fikum, seperti yang telah kita ketahui dalam Al-Quran, di suratul Ankabut Allah katakan dalam firman-Nya, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraqu amanna wahum la yuftanun, apakah kalian manusia mengira, ya, Allah Ta'ala akan biarkan kalian setelah mengaku saya beriman lalu Allah tidak uji kalian, walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian, sehingga dengan ujian itulah kata Allah Ta'ala, fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, Allah Ta'ala tahu, nyata bagi Allah Ta'ala siapa di antara manusia itu yang jujur dalam imannya, siapa di antara mereka yang dusta. Dan wa fil barakallahu fikum, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna i'zamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala', wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sungguh balasan di sisi Allah itu, besarnya balasan di sisi Allah itu sebanding dengan besarnya ujian yang dia terima. Semakin besar berat ujiannya, tentunya semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala, kata beliau Rasulullah SAW, idza ahabba qauman ibtalahum, bila Allah mencintai satu kaum, Allah Ta'ala akan uji mereka. Perhatikan ihwa barakallahu fikum, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicinta oleh Allah, beliau utusannya dan kekasihnya, dalam peperangan beliau kadang diuji dengan kemenangan, juga diuji dengan kekalahan. Namun beliau membimbing para sahabatnya bagaimana ketika perang Badar kemenangan diraihnya, mereka untuk syukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ketika perang Uhud kekalahan menimpanya, mereka dibimbing untuk sabar dengan musibah yang menimpanya. Demikian keadaan kehidupan ini berjalan ikhwa barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang dia ridha saat Allah uji dengan musibah, maka Allah pun memberikan baginya keridhaan. Namun sebaliknya, waman sakhita falahus sukhut. Siapa orang yang diuji Allah ternyata dia marah, maka Allah pun marah padanya. Dan dalam perkara ini ikhwan barakallahu fikum, manusia itu bertingkat dalam ujian. Ya, manusia bertingkat dalam ujian. Sebagaimana Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menggambarkan, manusia dalam ujian ini seperti kurpa yang mengerucut ini, seperti kerucut, ya. Di mana umumnya manusia di bagian bawah yang lebar, ya. Itu manusia itu umumnya ketika datang musibah pasti yang dihadapinya atau menghadapinya dengan sifat as-sukh, marah. Ini pada umumnya mereka mengeluh, berkeluh kesah, marah. Ini pada umumnya. Terus tingkatan yang di atasnya lebih sedikit tentunya, itu orang-orang yang ketika diberi musibah as-sabr, dia bersabar. Dan lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, orang ketika ditimpa musibah, dia bersifat ridha. Dan yang paling tinggi adalah orang yang diberi musibah, dia bisa bersyukur. Bagaimana syukur dalam musibah? Inilah perkara yang kadang kita sulit ikhwa barakallahu fikum. Dia bersyukur ketika datang musibah, karena dia mengambil faedah darinya. Pertama, musibah itu tidak mengena dirinya. Kedua, dia bisa diberi kesabaran padanya oleh Allah. Ya. Dan dia tidak berkeluh kesah, ya, di dalam musibah itu. Dia bersyukur karena dibimbing oleh Allah. Musibah datang, Allah bimbing dirinya bersyukur, bersabar. Allah bimbing dirinya bisa bersabar dan ridha. Itu adalah orang-orang yang pilihan ikhwa barakallahu fikum. Sedikit tentunya. Dan ikhwa fillah barakallahu fikum, jangan kita ini merasa tenang kalau hidup tidak pernah ada ujian. Ya. Dan ikhwa fillah barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjal lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bi yaumil qiyamah." Nas'alullah salamul afiyah. Rasul sallallahu bersabda, bila Allah Ta'ala menghendaki hambanya kebaikan, Allah segerakan ukubah akibat perbuatan dia di dunia ini. Allah timpakan bencana baginya di dunia. Maka ikhwa barakallahu fikum, bagi seorang mukmin, ya, beliau menggambarkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaqata yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidaklah seorang muslim ditimpa satu musibah, satu bencana, satu kesedihan, ya, ataupun satu kegundahan yang membuat hati ini resah, ataupun satu penyakit, sampai pun, ya, duri yang menggoresnya, melainkan dengan musibah tersebut kafarallahu biha min khatayahu, Allah menjadikan kafarat baginya dengan sebab tersebut dari dosa-dosa dia. Sehingga beliau menyebutkan tadi, bila Allah menghendaki hamba itu kebaikan, Allah segerakan ukubah, bencana, ya, baginya. Ingat, bencana ini enggak mesti berat. Walaupun duri yang mungkin kita jalan tertusuk duri atau kita jalan tak gores duri, kalau kita sabar, tidak mengeluh, kita bisa bersyukur, mengucap, bisa istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwah barakallahu fikum, ini kafarah buat kita. Dia bersyukur dengan itu, dia dapatkan kafarah dari Allah. Dan bila mengatakan, bila Allah mengendaki hamba keburukan, justru Allah menahan. Ya, Allah menahan ukubah, bencana, azab dari dosa-dosa yang dia lakukan, Allah tahan, tidak diazab di dunia. Sampai nanti Allah akan memenuhi azab baginya sesuai dengan perbuatannya nanti di akhirat. Nas'allahu salamat wal afiyah ikhwah barakallahu fikum. Maka antum jangan iri. Kenapa dia orang enggak pernah sholat, kerjanya maksiat, kok enggak pernah sakit ya? Sedangkan kita yang sholat, kadang kalau bukan kita yang sakit, istri sakit, kadang anak yang sakit, kok ujian enggak habis-habis ya? Ikhwah barakallahu fikum. Ya. Sampai-sampai ada seorang penggembala ditulis di topinya, tudung kata orang Jawa bilang, apa yang dari caping yang dari bambu itu, di waktu kami masih kecil ditulis, deritaku tiada akhir katanya. Kok ngenes sekali, menderita terus katanya nasibnya. Jangan kita seperti itu. Ya, orang mukmin ikhwah barakallahu fikum, tentunya musibah itu adalah kafarah bagi dia asalkan dia bisa bersabar. Makanya ikhwah, yang penting bagi kita bagaimana Allah membimbing kita untuk selalu bersabar ketika musibah datang, bersyukur ketika kenikmatan datang. Karena kehidupan di dunia ini ada di antara dua perkara ini. Dan ia tidak pernah su'udzon kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah su'udzon kepada Allah Ta'ala, menganggap Allah Ta'ala tidak memberikan kebaikan padanya. Tidak demikian. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kepada orang mukmin itu yang terbaik. Dan Allah bimbing dengan imannya kepada petunjuk, sehingga kata Rasulullah SAW, ajabani amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan urusan orang mukmin, innama amru kullu khair, yang mana urusan mukmin ini semua adalah baik. Dan tidak mungkin hal ini didapatkan kecuali apa? Lil mukmin, kecuali bagi orang-orang mukmin. Kenapa memang? Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra, kalau Allah timpakan pada dia kelapangan rizki, kesehatan, kemudahan dan yang lainnya dari kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairunna, maka itu bagus buat dirinya. Sebaliknya in asabathu dharra, kalau musibah menimpa dirinya, maka dia pun sabara, bersabar, fakana khairunna, itu pun baik bagi dirinya. Masya Allah ikhwa barakallahu fikum. Demikianlah akhlak seorang hamba yang baik terhadap Allah Ta'ala. Selalu dia ketika menghadapi takdir yang menimpanya, dia ridha, dia bersabar. Maka ikhwa barakallahu fikum, tentunya akan semakin sabar, semakin ridha kalau seorang semakin meningkat ilmunya. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qal, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Bila mana, kata Allah Ta'ala, apabila aku menguji hambaku dengan hilang kedua pandangan matanya, atau diuji dengan kebutaan dirinya, kemudian dia bersabar, Allah menggantikannya kedua matanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bersabar. Tapi biarpun di dunia orang-orang kafir, ketika di dunia diberi matanya sehat terus, ya, tapi dia tidak mau bersyukur, tidak mau bersadarkan dirinya, atau tidak mau mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, justru itu nanti di akhirat dia akan dijadikan buta oleh Allah Ta'ala. Coba antum perhatikan dalam surat Thaha apa yang Allah sebutkan, wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun orang-orang yang berpaling dari ajaranku, kata Allah Ta'ala, maka bagi dia adalah ma'isyatun dhann, kehidupan yang sempit. Allah sempitkan di kuburnya. Di dunia sempit dadanya menerima petunjuk, sulit. Sedangkan nanti nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan mereka oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta kedua matanya. Mereka mengadu, "Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Perhatikan bagi orang mukmin, setiap ujian, setiap bencana itu adalah akan membawa kebaikan, hanya bagaimana dirinya dalam menghadapinya. Tapi ikhwah barakallahu fikum, kita akan sambung sedikit. Kalau tadi malam berkenaan akhlak hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang husnul khuluq, naam, bagus akhlak dalam muamalah terhadap sesama, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh al-alama Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tanwir Sirah Jami'us Sahir, At-Tanwir Sirah Jami'us Sahir, beliau menyebutkan alamatu husnul khuluq asyratu asya, ciri-ciri orang yang bagus akhlaknya itu ada 10. Kita akan lihat bagaimana diri kita di sini. Bukan berarti yang ngomong ini paling baik, bukan. Tapi tentunya harapan dan ya keinginan kami dengan menyampaikan ini, kami berharap Allah memperbaiki diri kami, dan nasihat dari antum ketika ada kealpaan pada diri kami pribadi. Ya, karena kita inginkan kebaikan bersama akhlak kita ikhwah barakallahu fikum. Di antaranya beliau menyebutkan ciri husnul khuluq, ciri akhlak yang baik seseorang itu ada 10. Yang pertama, qillatul khilaf. Dia tidak banyak berselisih. Tidak banyak berselisih. Dalam kehidupannya dia enggak banyak menyelisihi teman-temannya, tidak banyak menyelisihi saudara-saudaranya. Karena dia memiliki sifat tawadhu. Ingat ikhwah, yang membuat orang terutama di kalangan kita Ahlus Sunnah bisa terjadi perselisihan kalau ada pada diri orang tersebut sikap kibir, sombong, atau ujub. Ya, merasa dia ini ya ketua, kemudian atau merasa dirinya berjasa, sehingga ketika terjadi rapat pendapatnya tidak diterima langsung mutung. Tahu mutung enggak? Enggak mau ta'awun. Padahal masya Allah, di dalam musyawarah itu tentunya yang diambil adalah mana yang paling baik untuk bersama. Tapi kalau ada kesombongan pada dirinya, dia mau semua pendapatnya itulah yang harus diterima. Kalau tidak, dia mundur diri, tidak mengurus. Ini adalah ciri orang yang tidak bagus akhlaknya. Kalau dia tawadhu, justru dia akan memberikan yang lain, silakan bagaimana pendapatnya. Dia akan mengikuti. Kalau ternyata diminta, dia akan sampaikan pendapatnya. Kalau terjadi kesepakatan, dia pun tidak akan menyelisihinya. Inilah ikhwah barakallahu fikum, hal yang perlu kita senantiasa membenahi diri kita untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran, menghargai saudara kita. Itulah tawadhu yang membawa pada kita apa? Ya, bisa terus terjaga ukhuwah. Tapi kalau kita sedikit-sedikit berselisih, yang disebabkan karena kesombongan, keangkuhan atau ujub, ini akan membawa pada kejelekan. Perhatikan ya barakallahu fikum, seorang yang bagus akhlaknya, dia tidak banyak berselisih dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, ya, tidak menyelisihi apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Yang kedua, husnul insaf, dia dalam bersikap akan selalu adil, akan selalu bersikap adil dirinya. Ini orang yang baik akhlaknya. Dia akan bisa mendudukkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Bisa berlaku adil selalu dirinya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, perilaku adil ini tidak mungkin seseorang bisa kecuali dia orang-orang yang ada padanya ilmu. Sehingga dia tahu mana itu yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia akan bisa memposisikan dirinya, menempatkan dirinya dalam sikap adil. Tidak akan dia berbuat curang. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, kalau dia sebagai seorang ayah, dia akan adil kepada anak-anaknya. Kalau dia sebagai seorang suami, akan adil kepada istri-istrinya, kalau istrinya lebih dari satu. Ya, kalau dia sebagai guru, dia pun akan bersikap adil dalam membimbing anak didiknya, murid-muridnya. Dan kalau dia sebagai pemimpin, akan berbuat adil kepada semua yang dipimpinnya. Ini akan nampak seorang bagus akhlaknya dari sikap dia. Selalu dia berlaku adil di dalam memutuskan, dalam bersikap. Dan sesuai dengan kedudukan dia, kalau dia sebagai pedagang, dia pun adil. Untuk orang lain gak dikurangin, untuk dirinya pun gak ditambahi. Jujur, adil dia. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Dalam dia sebagai pegawai karyawan pun demikian. Demikian pula ikhwah kita sebagai hamba Allah tentunya. Terus yang ketiga, tarku tadlubul asarat, orang yang baik akhlaknya dalam kehidupan itu, ciri yang ketiga, dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dia enggak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena sungguh, kadang manusia itu punya sifat, tabiat. Dia terhadap kesalahannya menutup diri. Enggak mau sadar, enggak mau melihat. Tapi dia lihat kesalahan orang lain, sampai ibarat pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara kuman di seberang lautan dia lihat, dia nampak. Ya, subhanallah ihwa barakallahu fikum, kadang orang seperti itu. Dia punya kesalahan seakan-akan tidak ada, tapi kalau komentar orang punya kesalahan, masya Allah. Sampai-sampai terkadang ini orang, kalau ketika ada dua orang teman berbicara tentang fulan, dia dengar, apa fulan? Iya, oh fulan ini begini, begini, begini. Bukan mengingatkan dua orang yang sedang ghibah, membicarakan fulan saudaranya, malah dia nambah-nambahi, menjelaskan berbagai kesalahan yang lainnya. Coba kalau dia sadar dirinya, engkau cerita orang ini sekian kesalahannya, kesalahanmu ada enggak? Kalau orang yang baik akhlaknya, ketika saudaranya membicarakan aib saudaranya, akan ditegur, afan akhi, engkau bicara tentang fulan, engkau ingin menasihati dia, atau engkau cuma sekedar menghibahnya. Kalau engkau menghibahnya, taubatlah. Ya, tapi kalau engkau ingin menasihati dia, datangi dia. Kan kamu yang tahu dia punya kesalahan. Datangi saja. Begitu ikhwah barakallahu fikum. Jangan kita, ada orang datang pada kita, antum tahu, fulan begini-begini. Langsung, oh begitu. Saya juga kemarin melihat begini. Terus ditambah-tambah sehingga semakin besar kesalahan orang nampak pada dirinya. Ini orang kalau sudah begini, biasanya dia enggak akan melihat kekurangan dan kesalahan dirinya. Ini orang yang jelek, yang seperti itu. Makanya Islam mengajarkan, man satara musliman, siapa yang menutup aib-aib saudaranya sesama muslim, Allah akan tutup dia kesalahannya, aibnya nanti fil yaumil qiyamah, di hari kiamat. Perhatikan ikhwah, itu yang ketiga, ya, dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena dirinya merasa, saya juga banyak salah, banyak keliru. Kalau saudara kita ada yang salah, keliru, ya engkau nasihati. Yang keempat, tahsinu ma yabdu minas sayyiat. dia akan selalu memperbaiki keburukan-keburukan dirinya yang nampak. Yang keempat, yang ketiga, dia tidak ingin selalu mencari-cari kesalahan orang. Yang keempatnya, dia selalu memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak pada dirinya. Introspeksi diri, menyadari dirinya juga ada kesalahan. Dan untuk perkara ini, ikhwa barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau kita ingin memperbaiki apa yang nampak pada diri kita, seperti yang di muka kita, kalau kita ingin melihat ya bagaimana keadaan kita, bercerminlah. Apalagi kayak seorang wanita, dia bersolek, berdandan, ya tentunya dia akan cari cermin. Kalau dia pasang celak di matanya, coba orang pakai celak nggak lihat cermin, apa yang terjadi? Kalau dia pakai ini yang di bibirnya nggak pakai cermin, apa yang terjadi? Ya bisa jadi salah atau keliru atau kelebaran atau bagaimana kepanjangan. Walaupun dia sudah ahli bersolek, tapi karena nggak ada cermin, ini akibatnya hadirin. Nah, yang seperti ini kayak kemarin kita sampaikan, kita manusia sadar. Ya, jangan kita sibuk untuk memikirkan atau untuk orang lain, sibukkanlah untuk memperbaiki diri kita juga. Sibukkan diri kita untuk memperbaiki diri kita yang nampak. Yang tahu aib-aib kita saudara kita. Kalau saudara kita memberi nasihat, jangan kita marah dengan nasihat itu, jangan kita kemudian mutung. Paham mutung enggak? Ya mutung itu dia istilahnya apa ya? Karena dia dinasihati terus malah enggak jadi melakukan kebaikan. Padahal saudaranya mengkritiki dia adalah apa? Untuk kebaikan. Maka ihwa barakallahu fikum, perhatikan seperti yang kemarin dalam pertemanan, teman yang baik itu yang akan selalu mengatakan kalimat yang benar untuk kebaikan dirimu. Kalau dia melihat kamu salah, tegas. Tapi biasanya manusia kadang apa? Sibuk mencari aib orang lain, membicarakan aib orang lain, dia tidak pernah membicarakan aib dirinya. Ya, ini adalah kebanyakan manusia. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kembali ambil faedah hadis tadi. Kalau kita ingin tahu diri kita baik atau jelek, apa komentar teman dekat kita? Karena dia cermin bagi kita. Jangan sampai ketika kita bercermin, songkok kita miring umpamanya, ya, atau keadaan kita ada apa di sini, kemudian kita, wah cermin gak betul, dipecahkan cerminnya. Ini benar gak? Ya gak benar. Kayak kita mau dikomentar teman kita, dinasehati teman kita, malah kita balik, mencaci dia, marah dia, ini gak benar. Sungguh selama diri kita ingin baik, kalau ada orang menasehati, justru kita dapat jazakallah khair ya akhi. Ada apa? Antum kemarin telah sampaikan nasihat melalui fulan, sehingga ana sadar saya salah dalam perkara ini, jazakallah khair. Tidak ketika kita dinasihati oleh fulan, ya, kemudian datang pada kita, afan ah, kata fulan tadi menasihat, menyampaikan ke ana, antum melakukan begini, begini, begini. Ana harapkan antum tinggalkan perbuatan itu. Jangan kembali, oh enggak, itu fulan memang kurang ajar, dia ingin memfitnah saya. Kalau memang engkau melakukan jujur, istighfar, ucapkan jazakallah khair atas nasihatnya. Itulah ihwa, jangan kita karena apa? Gengsi muncul ujuknya, merasa dirinya benar, ini adalah akhlak tercela, akhlak yang jelek. Tidak pernah mengakui dirinya ada kekurangan. Maka orang yang mukmin yang baik akhlaknya, selalu dia perbaiki kekurangan dirinya. Yang kelima, iltimasul ma'adharah. Dia akan mencari uzur bagi orang yang salah. Dia memberikan uzur bagi saudaranya yang ada kesalahan. Satu contoh ihwa barakallahu fikum, Rasulullah SAW kan menggambarkan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa khiyarukum khiyarukum minisa'i. Orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Satu contohnya begini, suami istri. Mestinya ia ini bisalah memberi udzur kepada istrinya kalau didapati kekurangan padanya. Contoh, suami pulang kerja umpamanya, mendapati rumahnya masih berantakan, tempat tidur acak-acakan umpamanya. Mestinya suami yang baik tidak langsung marah. Karena apa? Coba tanya dulu pada istrinya, mungkin dia ini sudah betulkan tadi, tapi anaknya yang merusak atau yang ya mengambur-hamburnya. Coba tanya, kenapa sayang, kenapa istriku kok begini? Terima dulu alasan, jangan engkau apain di rumah dari pagi sampai begini siang, kok tidak bersih rumahnya, kok acak-acakan ininya. Coba, bisa jadi istri sudah betulkan dengan bagus, tempat tidurnya rapi, rumah sudah bersih. Ternyata temannya bawa temannya main di rumah. Masya Allah, main di tempat tidur, main di ruangan tamu, main semua diambur-ambur. Nah, kalau seperti ini, suami kan tentunya sudah betul, dia gak marah. Tahu apa sebabnya, tinggal dia panggil anaknya, dibimbing. Nah, kamu ini kalau main, ya, jangan seperti ini, kasihan Umi. Capek Umi telah memasak, mencuci, ya, kemudian membersihkan ini. Kamu hambur-hambur, boleh kamu main, tapi ingat, jangan bikin seperti ini. Coba betulkan lagi ini. Mendidik anak, ya. Dan istri pun menjadi hatinya senang. Karena apa? Dihargai oleh suaminya. Dimaklumi oleh suaminya. Coba kalau suami yang tidak memberi udzur kepada istrinya, hanya marah-marah adanya. Kamu ini gak becus ngurus rumah. Kamu gak betul ngatur rumah. Subhanallah, padahal dia ini sudah upayakan tadi. Sudah beres tadi. Kalau dia mau bantah, maaf mas, sudah ini. Dia gak memberi udzur. Jangan. Ini contoh kecil saja ya. Artinya, orang yang baik akhlaknya, kelapangan dadanya, itu nampak dari sifat ini. Dia bersabar, ya, atau dia menerima udzur orang-orang yang salah, dimaklumi. Ada orang menyakiti dia, utang gak bayar-bayar mamanya, ditanya kenapa, ya sudah, nanti besok mudah-mudahan Allah mudahkan. Memberikan keluasan. Terus yang keenam, ya barakallahu fikum, ciri orang yang baik akhlaknya, kata beliau, ikhtimalul adha. Dia bersabar menanggung gangguan orang lain. Sungguh ini berat. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, ya barakallahu fikum, orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga baginya, Allah sebutkan, alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Dia bisa mengendalikan emosi amarah. Dia bisa memaafkan manusia. Ini perkara yang berat. Maka yang keenam kata beliau adalah ihtimalul adza, bersabar menanggung gangguan orang lain. Kalau dia diganggu orang lain, ya, disakiti orang lain, dia tidak balas menyakiti. Lihat bimbingan Allah kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan idfa billati hiya ahsan. Faidan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Engkau wahai Nabi, balas keburukan mereka, sikap jelek mereka, balas dengan kebaikan budimu. Kebaikan sikapmu, balas dengan itu. Sehingga orang yang semula ada kebencian terhadapmu, ada permusuhan kepadamu, berubah menjadi seperti waliyyun hamim, teman yang sangat akrab. Ihwa barakallahu fikum, ini coba. Kita berusaha untuk menjadi orang yang lapang dada dan pemaaf. Orang menyakiti kita, kita tidak balas menyakiti, kita maafkan. Orang membuat kelakuan jelek pada kita, jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan. Tentunya balas dengan kebaikan. Namun kata Allah Ta'ala, sifat mulia ini hanya didapatkan oleh mereka orang-orang yang sabar, kata Allah, wa mayulaqaha illal ladina sabaru. Tidak mendapatkan sifat mulia ini kecuali mereka orang-orang yang sabar, sanggup menanggung penderitaan ketika orang lain memberikan ya penganiayaan ataupun perbuatan-perbuatan yang jelek. Seperti Rasulullah SAW, ikhwah, beliau selalu memberikan kebaikan kepada orang yang menyakiti beliau sekalipun. Pernah ditarik beliau baju kerahnya sampai tergores lehernya merah, orang itu meminta harta kepada Nabi SAW, Nabi tidak marah. Sahabat kelihatan merah, pada mukanya mau marah. Tapi Nabi bilang, kasih dia harta. Subhanallah, ikhwan, lembut sikap beliau, sehingga orang itu melihat betapa baiknya orang ini. Itu ikhwan, apalagi antum ahlus sunnah, thalabatul ilm, ya. Apa kata Allah Ta'ala? Ibadur Rahman, hamba Allah yang baik itu, alladzina yamsuna fil ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dengan baik. Sampai kata Allah, idza khatabahumul jahilun. Kalau orang-orang yang jahil mengata-ngatai dia, ya, mungkin mengolok-olok dia, maka apa jawabannya? Qalu salama. Dia akan mengucapkan kata-kata salam, ucapan yang baik. Itu coba perhatikan. Kemudian yang ke-7, ar-ruju' bimulamati 'ala nafsih. Yang ke-7, ciri orang yang baik akhlaknya adalah selalu introspeksi diri dengan mencari apa? Dengan mencela diri sendiri yang penuh kekurangan. Dia introspeksi, mengoreksi dengan mencela dirinya yang penuh kekurangan, tidak mencela orang lain. Dia kembali kepada dirinya yang penuh kekurangan. Ya. Dia introspeksi selalu. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, kalau ada orang yang menceritakan kekurangan saudaranya, dia tanya, engkau cerita fulan-fulan ini kekurangannya, engkau ada gak kekurangannya? Kalau orang itu menjawab, iya saya juga ada, makanya saya lebih banyak, cuma kamu gak tahu kekurangan saya, gak usah ceritakan itu pada saya. Kalau kau tahu saudaramu punya kekurangan, tutup kekurangannya. Amalkan sunnahnya. Ikhwah barakallahu fikum. Karena kata Rasulullah SAW, siapa menutupi aib saudaranya, Allah menutupinya. Siapa yang memenuhi kekurangan saudaranya, Allah akan juga membalas kebaikan bagi dirinya. Itu ikhwah cara kita apa? Ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, seorang mukmin yang bagus akhlaknya selalu introspeksi diri. Yang ke-8, at-tafarrud bi ma'rifati uyubi nafsi duna uyubi ghairi. Dia selalu apa? Dia selalu sibuk mengurus aib dirinya, tidak mengurus aib orang lain. Kalau tadi yang ke-7 introspeksi diri, merasa diri banyak kekurangan. Yang ke-8-nya, dia sibuk mengurus aib-aib dirinya sehingga tidak mengurus aib orang lain. Seperti para ummahat, para wanita ya, kadang-kadang sibuk urus kepala orang, cari kutu di kepalanya orang, padahal kepala sendiri banyak kutunya, enggak sadar. Ih, masya Allah kepalamu, kutunya masya Allah banyak sekali loh. Kepalamu enggak ada kutunya apa? Padahal lebih banyak. Mbok iya, jangan metani tonggo. Metani aib sendiri aja. Tahu metani ya? Metani itu mencari-cari aib tetangga. Namanya. Cari aib sendiri, dikoreksi. Lapang dada kita kalau dikritisi oleh orang lain, saudara kita. Karena sungguh tidak akan baik kita kalau ada kekurangan, kita enggak mau menerima saran. Ada aib, kita enggak mau diperbaiki. Enggak akan baik diri kita. Terus yang ke-9, ikhwah barakallahu fikum, talaqatul wajhi adalah bermuka ceria. Orang yang baik akhlaknya, selalu dia akan nampak. Akan selalu bermuka ceria. Naam, dengan orang dia selalu sumeh. Tahu sumeh ya? Sumeh itu banyak senyum, tapi harus pada tempatnya. Karena kalau senyum-senyum sendiri terus, ini bahaya. Ya, senyum-senyum sendiri terus, ini bahaya. Ketemu orang, dia masya Allah ramah, tutur katanya, ya, senyumnya. Dan sungguh sebaik-baik ucapan ketika engkau ketemu saudaramu, assalamualaikum. Biasakan ini ikhwah. Apalagi di lingkungan ma'had, di lingkungan ahlus sunnah, masya Allah ikhwah. Biasakan. Salam. Kalau engkau lihat itu orang mukmin, ucapkanlah salam padanya dengan muka ceria. Sehingga dengan muka ceria ini orang lihat sudah senang. Ingat kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan satu kebaikan walaupun kecil, walau hanya engkau memberikan senyum manis, muka ceria kepada saudaramu, lakukan itu. Jangan engkau, kata orang Ambon, muka bangka. Tahu muka bangka? Wah, mukanya itu merah padam, bengkak kayak, masya Allah. Apalagi kalau sudah muka bangkak, mulut bengkok. Ya itu. Tahu enggak istilah orang Amin itu muka bangkak, mulut bengkok. Sudah makak merah pada mulutnya sudah mulai. Wah, sudah marah, enggak bisa terkendalikan. Nah, ini jelek. Ngadepin masalah, selalunya marah. Jangan. Hendaknya engkau selalu bermuka ceria. Terutama apa ikhwah? Terhadap keluargamu. Suami ya kepada istri. Ya, istri kepada suami. Ini ternyata untuk senyum kepada saudara kita, ini kadang perkara ini mahal kayaknya, berat nampaknya. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Seperti suami, senyum istri kadang-kadang kok berat. Istri pun demikian kadang-kadang, kecuali orang yang punya ilmu. Ya, sampai-sampai herannya, kalau kepada orang lain, dia bisa senyum, kepada keluarga sendiri kadang tidak bisa senyum. Contoh itu perempuan-perempuan yang di kasir-kasir, nelayani nasabah, senyum-senyum, baik, ramah. Di rumah sendiri sama suaminya, belum tentu. Itu kata suami-suami mereka ya. Kata suami mereka, alhamdulillah istri saya enggak di kasir. Nah gitu. Yang di bank-bank atau di tempat-tempat apa gitu. Kemudian, ya barakallahu fikum. Ingat, talaqatul wajhi yang ke-9, bermuka ceria. Kemudian yang ke-10, layyinul kalam, adalah lembut tutur katanya, sopan kalimatnya, ya. Jangan lembut kata-katanya tapi Masya Allah isinya menyakiti. Contoh umamanya ya, ketika seorang suami mendapati istrinya ada kekeliruan, ngomongnya halus tapi nyelkit, nyentuh di hati sampai sakit gak hilang-hilang. Apa contoh mamanya? Melihat suami istrinya ada kesalahan, langsung ngomongnya lembut. Dasar bodoh ya. Nah, akhirnya si istri ini besok gak mau lagi. Sudah, saya orang bodoh mas. Saya ini, kembalikan saya ke ibu saya saja. Saya bodoh. Salah siapa ngomongnya gak diatur. Ya, hati-hati ikhwah. Kamu juga kepada temanmu hati-hati. Ngomongnya lembut, kalimatnya juga harus baik. Karena itu tuntutan Allah Ta'ala, bimbingan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Singkatnya ikhwan barakallahu fikum, Imam Hasan Al-Basri juga menuturkan, husnul khuluq itu ada 3. Pertama, badlun nawla. Engkau selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik orang yang dia engkau sukai atau dia enggak kau sukai. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang namanya orang baik itu akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, juga orang yang berbuat jelek kepadanya. Dia akan selalu memberikan kebaikan pada orang. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang, disebabkan dia telah berbuat baik kepada kita, namanya balas budi. Tapi kalau kita berbaik kepada orang yang dia jelek kepada kita, ini namanya ingin memperbaiki. Yang kedua, kaful adza, menahan diri, tidak menyakiti orang lain. Yang pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, menahan diri, tidak menyakiti orang lain. Upayakan kita menahan diri, baik menahan ucapan lisan, menahan tangan. Kalau emosi, jangan lisan bicara, tangan maju, bahaya. Kalau emosi, berkelahi jadinya. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau emosi, marah sudah bergejolak dalam hatimu, kendalikan, jangan masuk di pikiranmu. Kalau sudah di pikiran, emosimu marah sudah di pikiranmu, tahan, jangan keluar dari lisanmu. Karena orang kalau hati sudah penuh dengan amarah, sampai di pikiran juga penuh amarah, kalau keluar kira-kira kata-katanya baik atau jelek? Baik atau jelek? Tentu yang keluar kata-kata jelek, kotor, ya, keras, ini enggak bagus. Ini enggak bagus. Maka perhatikan, tahan. Kalau sudah di mulut kita sudah jangan diucapkan. Karena kalau sudah terucap, kadang tangan enggak sabar. Karena mulut gak bisa mukul, yang mukul tangannya. Tapi padahal pukulan lisan lebih tajam daripada pukulan tangan. Pukulan tangan cuma memar bengkak biru di badan. Kalau lisan yang mukul, hati yang kena. Masya Allah, ngeri. Karena emosi. Yang ketiga, orang yang baik akhlaknya kata beliau adalah selalu apa? talqul wajh, dia selalu bermuka ceria. Itulah ikhwah barakallahu fikum, bagaimana kita membimbing diri kita untuk bisa berakhlak mulia kepada Allah Ta'ala sehingga menjadi hamba yang paling Allah cinta, berakhlak mulia dengan sesama manusia sehingga kita di tengah-tengah manusia pun semua mereka cinta. Ingat ikhwah barakallahu fikum, kalau kita dikatakan baik oleh manusia karena memang kebaikan akhlak kita, kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka kita akan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya Allah bimbing kita pada kesolehan amal kita, pada ketakwaan jiwa kita dan kemuliaan akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah ikhwah barakallahu fikum yang mampu kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada asatidah dan pengurus Ma'had Ibnu Qayyim yang masya Allah telah memberikan kepada kami segala fasilitas dan jamuan. Semoga itu menjadi amal soleh, demikian kepada ikhwah semuanya dan para satolabah, para santri. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, tapi semoga ini adalah awal na'am kita untuk merekatkan ukhuwah kita. Dan kami berharap kepada antum semua, bila ada hal yang kurang berkenan, kesalahan, mohon maaf kami sebesar-besarnya. Dan saran kritik tentunya selalu kami harapkan untuk kebaikan kita bersama. Demikian ikhwah barakallahu fikum, kami mohon pamit. Hari ini kami kembali ke Ambon insyaallah. Wa jazakumullahu khairal jaza. Subhanakallahum bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.